Ana mau tanya, apakah diperbolehkan seseorang menaruh di rumah atau tempat usaha tulisan Al-Quran yang dibungkus kain yang diberikan oleh habaib atau kiai dengan tujuan agar tempat usaha tersebut berkah, dijauhkan dari bencana, godaan makhluk halus, laris, dan lain-lain? Apakah pada zaman Nabi ada hal-hal seperti tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya. Baik. Masalah ini menjadikan Al-Quran kemudian dibungkus dalam kain dan seterusnya, ini termasuk dari bentuk-bentuk tamaim, menjadikan Al-Quran sebagai azimah, jimat. Iya. Dijauhkan dari bencana, godaan makhluk halus, laris, dan seterusnya. Ini termasuk dari bentuk-bentuk menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Dan menjadikan Al-Quran sebagai jimat, ini masalah yang pertama dulu kita bahas ya, masalah dari sisi akidahnya dulu. Dan menjadikan Al-Quran sebagai jimat, ini adalah hal yang bid'ah dalam agama. Hal yang bid'ah dalam agama, walaupun tidak sampai dalam jenjang kesyirikan, cuman ini adalah hal yang bid'ah. Kenapa kita katakan tidak sampai syirik? Karena Al-Quran ini memang sebab syar'i dan kauni. Ya kan? Kalau orang mau lepas dari bencana, Al-Quran bisa nggak melepaskan dari bencana? Bisa. Kan begitu. Al-Quran bisa melindungi dari godaan makhluk halus? Bisa kan? Al-Quran bisa menambah rezeki? Kan bisa. Mafhum? Jelas, secara syar'i dan kauni Al-Quran bisa memberikan semua ini. Cuma sekarang bagaimana caranya Al-Quran bisa memberikan masa seperti itu? Caranya dengan dia apa? Dibaca, tadaburi, diamalkan, bukan dibungkus seperti ini atau digantung-gantung. Maka ini masuk dalam kategori bid'ah, yaitu mengerjakan sebuah amalan dalam agama yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jelas ya? Ini kalau dia yakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang ini, Allah yang itu, Allah semuanya yang ini. Cuman dengan sebab Al-Quran saya gantung di sini. Ini syirkul apa ini apa? Ini hukumnya bid'ah. Menurut pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama bahwa menjadikan Al-Quran sebagai jimat ini adalah bid'ah dalam agama. Iya. Tapi kalau dia yakini, iya, dia yakini dari perbuatan tersebut. Tapi jadi kita katakan, saya ulangi, bahwa mengerjakan amalan seperti ini, menjadikan Al-Quran sebagai jimat, ini adalah hal yang bid'ah dalam agama. Nah, kemudian dari sisi yang kedua, bahwa mengamalkan amalan seperti ini adalah perbuatan imtihan, menghinakan Al-Quran. Menghinakan Al-Quran ya, dibungkuslah, kemudian digantung-gantung ya. Ini menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan ya, mengotorinya, berdebu, atau kemudian hanya dijadikan gantungan seperti itu, dijadikan seperti hiasan. Menjadikan seperti hiasan. Ini semuanya merupakan bentuk penghinaan kepada Al-Quran yang sepantasnya dijauhi oleh seorang muslim.